Ini yang namanya Bumi Bulungan Tayu Pati Jawa Tengah benar-benar bergetar ya. Ada Ramayana, juga ada PBB Commodity. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita Nyu Palapa. Thank you. biasa. Terima kasih. Terima kasih loh ya bos ya. PPBB Community.